Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bersua melalui media ini, yaitu audio di Facebook, untuk melanjutkan pembahasan kita pada kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-9, bab beberapa kesalahan yang wajib dijauhi penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu harus selalu dan senantiasa mengintrospeksi diri dan berusaha untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dari dalam dirinya. Dan di antara beberapa kesalahan penuntut ilmu, yang pertama adalah penyakit hasad, yaitu dengki atau iri. Artinya, membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain. Yang dimaksud dengan hasad adalah membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain. Jadi hasad itu bukan sekedar mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari orang lain. Sekedar membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain itu adalah hasad. Apalagi kalau ia mengharapkan hilangnya nikmat Allah tersebut dari orang lain, maka ini adalah hasad. Baik ia mengharapkan hilangnya nikmat itu atau nikmat itu tetap ada namun ia membencinya. Pengertian ini sebagaimana telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hasad adalah kebencian seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Hasad adalah kebencian seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini makna hasad. Jadi cukup benci kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain sudah hasad, apalagi mengharapkan hilangnya nikmat tersebut. Nah, hasad ini adalah salah satu bahaya yang menimpa seorang penuntut ilmu yang dapat menghilangkan keberkahan ilmu. Jadi hasad itu dapat menghilangkan keberkahan ilmu. Apabila hal ini menimpa seorang penuntut ilmu, maka akan rusak akhiratnya. Apabila hasad menimpa seorang penuntut ilmu, maka akan rusak akhiratnya. Semakin dalam ia tenggelam di dalam hasadnya, semakin besar pula bahaya yang akan menimpanya. Maka kedengkian, hasad, iri, ini akan mengurangi pahala seseorang dalam mencari ilmu, memperlemah hafalannya, dan mengurangi konsentrasinya dalam menghadiri dan memahami ilmu. Hendaknya kita sebagai penuntut ilmu memiliki hati yang baik, yang tidak ada kedengkian, tidak ada hasad kepada saudara sesama muslim. Bukankah nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu adalah karunia yang Allah lebihkan bagi dirinya? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang terbaik bagi hamba-hambanya. Apa yang terbaik untuk hamba-hambanya, Allah yang lebih mengetahuinya. Maka tidak ada ruang bagi kita untuk hasad kepada saudara kita. Kita meyakini bahwa sifat hasad ini adalah sifat tercela, sifatnya orang-orang Yahudi yang dapat merusak amal. Allah tabaraka wa ta'ala melarang seseorang mengharapkan segala apa yang Allah lebihkan dan utamakan atas sebagian manusia dari sebagian yang lain. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَا Was'alullaha min fadlih, innallaha kana bikulli syai'in alima. Kata Allah Azza wa Jal, wa la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kamu itu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Allah melarang kita, wa la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Lirijali nasibu mimma iktasabu. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibu mimma iktasabna. Dan bagi perempuan ada pula bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadlih. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sifat hasad ini memiliki beberapa sebab, namun tentunya ada juga obatnya. Ketahuilah bahwa jika hal ini tumbuh dalam diri Anda, maka janganlah Anda meremehkan sifat hasad tersebut. Janganlah Anda melalaikannya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidak ada jiwa yang terbebas dari hasad. Namun orang yang tercela adalah yang menampakkannya, sedangkan orang yang mulia adalah yang menyembunyikannya. Tidak ada jiwa yang terbebas dari hasad. Jika salah seorang dari kita melihat kekurangan saudaranya, terutama para penuntut ilmu, maka segeralah menasehatinya dan mendoakannya. Tidak malah mengejek serta mencelanya. Jadi kalau kita melihat kekurangan saudara kita, terutama para penuntut ilmu, maka segera dinasehati, segera didoakan. Dengan begitu akan baiklah jadinya semua urusan kita. Maka kita doakan, ya, kita nasehati, jangan dicela. Ada beberapa tanda hasad. Tanda hasad yang pertama, yaitu senang dengan kesalahan temannya. Ini tanda hasad. Jadi kalau Anda itu senang dengan kesalahan teman Anda, ini bukti hasad. Karena Anda senang, dia terjatuh. Yang kedua, senang dengan ketidakhadiran temannya. Oh, alhamdulillah fulan tidak ada. Ini jangan. Yang ketiga, senang dan merasa puas jika temannya dicela. Ini tanda-tanda hasad. Senang dan merasa puas jika temannya dicela. Yang keempat, tanda hasad, menjelekkan temannya apabila ditanya tentangnya. Dia jelek-jelekkan temannya apabila ditanya tentangnya. Yang kelima, hatinya akan terasa sakit dan dadanya terasa sempit apabila ada pertanyaan dilontarkan kepada orang lain atau temannya pada ditanya padahal ia ada. Jadi di antara tanda hasad juga ini para penuntut ilmu, ya. Dia tuh hatinya sesak, hatinya sakit, dadanya sempit. Kalau pertanyaan dilontarkan kepada orang lain atau temannya, padahal dia ada dan dia tidak ditanya. Ini bagian dari hasad. Maka kita harusnya berlapang dada. Ya. Yang keenam, tidak menghargai manfaat atau ilmu yang dimiliki temannya. Meremehkan ilmu yang ada pada temannya. Ini bentuk hasad. Ya. Yang ketujuh, ya, mencoba menyalahkan pembicaraan temannya dan mengkritiknya apabila temannya menjawab. Dicoba disalah-salahkan temannya pembicaraan dan dikritik apabila temannya menjawab. Bukan berarti kritikan itu tidak perlu. Perlu kritik, tentu kritik yang membangun. Tetapi kalau semuanya dikritik, tidak ada benarnya orang ini, ya, maka manusia ini semuanya punya kekurangan. Hendaknya kita menghindari, ya, tanda-tanda hasad ini. Yang kalau sifat ini ada, ini boleh jadi kita telah dihinggapi penyakit hasad. Maka hendaknya kita mendiagnosa, melihat diri kita, apakah ada bagian hasad pada diri kita ini. Kemudian yang terakhir, tanda dari hasad, tidak menisbatkan keutamaan dan pelajaran yang ia dapatkan kepada orang yang menunjukkannya. Disebutkan, ya, di antara tanda hasad, tidak menisbatkan keutamaan dan pelajaran yang ia dapatkan kepada orang yang menunjukkannya. Ini juga penting. Jadi kalau Anda itu dapat sebuah ilmu, maka kembalikan ilmu itu dari siapa yang memberikannya. Jangan Anda tidak nisbatkan ilmu itu kepada orang yang mengajarkan, kepada orang yang menyampaikannya. Ya, ini juga tanda-tanda hasad. Khawatirnya syaitan bermain, lalu syaitan membisiki kepada jiwa kita agar kita ingin disebut oleh orang lain alim, ingin dilihat lebih tinggi, dikenal lebih baik, ya. Maka inilah 8 tanda hasad yang mesti kita waspadai. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis hafizahullah mengatakan, saudaraku, janganlah anda keberatan untuk mendoakan orang yang berbuat baik kepadamu. Saudaraku, janganlah anda keberatan untuk mendoakan orang yang berbuat baik kepadamu. Tetapi berdoalah kepada Allah untuknya dan akuilah keutamaannya. Katakanlah, si fulan telah menunjukkan kepadaku permasalahan ini, padahal aku telah menghabiskan waktu yang lama untuk membahasnya, namun saya tidak menemukan jawabannya. Jadi kalau ada orang ajarkan kita ilmu, kita sampaikan, fulan yang mengajarkan, fulan yang menunjukkan, fulan lebih mengetahui dalam masalah ini, ya. Jangan sampai seseorang tidak menisbatkan sesuatu kepada orang yang berhak dinisbatkan kepadanya ilmu tersebut. Imam An-Nawawi rahimahullah dan ulama lainnya telah mengingatkan bahwa di antara berkahnya ilmu adalah menisbatkan kepada ahlinya. Di antara berkahnya ilmu adalah menisbatkan kepada ahlinya. Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, dikatakan sungguh di antara berkahnya ilmu adalah menisbatkan sesuatu kepada orang yang mengatakannya. Sesungguhnya di antara berkahnya ilmu adalah menisbatkan sesuatu kepada orang yang mengatakannya. Jadi ini di antara keberkahan ilmu. Jadi ilmu itu dinisbatkan kepada orang yang mengatakannya, kepada orang yang mengajarkannya. Jangan sampai tidak dinisbatkan kepada orang yang mengatakannya. Lalu apa sih dampak buruk dari sifat atau dari sikap hasad ini? Ya tentunya ada dampak buruknya, ya. Karena hasad ini adalah sebuah penyakit, tentunya namanya penyakit memiliki dampak, memiliki efek buruknya. Orang yang hasad itu akan terjerumus ke dalam beberapa bahaya. Yang pertama, bahaya dari hasad, dia itu membenci apa yang telah Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan. Allah tetapkan fulan dapat nikmat, fulan dapat kelebihan ini dan itu. Dia membenci itu. Karena kebenciannya kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, berarti kebenciannya terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya, sekaligus menentang keputusan Allah. Karena kebenciannya kepada nikmat yang Allah berikan, ya, karena kebenciannya kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, berarti kebenciannya itu terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya, sekaligus menentang keputusan Allah. Jadi benci kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu juga membenci apa yang Allah tetapkan baginya. Fulan dapat nikmat, dia tidak dapat. Dia benci fulan dapat nikmat, sejatinya dia membenci apa yang Allah tetapkan baginya ketika dia tidak mendapatkan nikmat itu. Dan ini sebagai bentuk menentang keputusan Allah. Sampai dikatakan, ya, bahwa al-hasid aduullah, orang yang pendengki itu musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia sebagai musuh Allah Azza wa Jal? Karena orang seperti ini tidak menyadari bahwa apa yang terjadi adalah berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, maka kita harus sabar dalam masalah ini. Yang kedua, sesungguhnya hasad akan memakan kebaikan-kebaikannya. Hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikannya, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasad akan memakan kebaikan-kebaikannya, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Sesungguhnya, ya, ketika kebaikan-kebaikan itu telah dilakukan, namun ternyata hilang lantaran hasad, inilah orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi, kebaikannya habis, ya. Dan yang membuat kebaikannya habis dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri. Kenapa dirinya sendiri yang membuat kebaikan itu habis? Karena dia hasad. Kebaikan yang ia lakukan itu menjadi ibarat kayu bakar, sedangkan hasad itu adalah apinya, ya, yang akhirnya dimakan oleh hasad itu, lalu amalannya hilang. Yang ketiga, dampak buruk dari sikap hasad. Kondisi hati orang yang hasad itu akan merasakan kesedihan, akan merasakan kesedihan, ya, akan merasakan rasa panas dan api yang memakannya. Dia sedih, dia rasa panas muncul, ya, gelisah, ya, dan api yang memakannya. Maka setiap kali melihat nikmat Allah atas orang yang ia dengki, ia akan berduka. Jadi kalau boleh dikatakan, tidak ada orang yang paling sedih di dunia ini dibandingkan orang yang hasad. Setiap kali ia melihat nikmat Allah atas orang yang ia dengki, ia akan berduka dan dadanya sempit. Lalu ia sibuk mengawasi orang tersebut. Jadi kalau boleh dikatakan, ya, orang yang paling bersedih, orang yang paling tidak ada kerjaan di dunia ini itu orang yang hasad. Apa kerjaannya? Dia selalu saja sedih melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang yang ia dengki itu. Ia selalu mengawasi orang yang mendapatkan nikmat tersebut, yaitu orang yang ia dengki kepadanya. Setiap kali ia melihat satu nikmat pada orang yang ia dengki, ia selalu bersedih, berduka, dunia sempit baginya. Sudahlah kita ini, ketika Allah berikan nikmat kepada saudara kita, kita yakini itu karunia Allah berikan kepadanya, dan Allah sudah siapkan yang lain buat kita. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik buat kita. Meyakini bahwa segala pilihan Allah adalah yang terbaik. Tapi tentunya ini bukanlah perkara yang gampang. Butuh ilmu, butuh terus untuk diingatkan, butuh terus untuk melihat ayat-ayat Allah yang membahas tentang ini, sehingga manusia ini tidak lupa, ya, tentang masalah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermudah-mudahan, ya, membiarkan hatinya untuk hasad dengan saudaranya. Keburukan yang keempat dari sikap hasad, bahwa di dalam hasad ini terdapat penyerupaan dengan orang Yahudi. Terdapat penyerupaan dengan orang Yahudi. Telah diketahui bahwa orang yang memiliki sifat, ya, orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang Yahudi, maka ia termasuk dari golongan orang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Maka jangan sampai kita menyerupai orang-orang Yahudi sehingga kita pun menjadi golongan mereka, yaitu dengan membiarkan sikap hasad. Dampak yang kelima dari sikap hasad, bagaimanapun kuatnya hasad, ia tidak akan mampu menghilangkan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala dari orang lain. Sudah-sudahlah, lagi-lagi, jangan biarkan diri Anda itu terperangkap dengan hasad. Tidak akan mampu menghilangkan nikmat Allah kepada orang lain yang Allah berikan kepada fulan dan alan, ya, itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan baginya. Anda hasad itu tidak akan membawa kebaikan buat Anda dan tidak akan membawa kemudaratan buat orang yang Anda hasadi. Kemudian keburukan hasad yang keenam, hasad ini dapat menghilangkan kesempurnaan iman. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasad dapat mengurangi kesempurnaan iman. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga ia menyukai bagi saudaranya apa-apa yang ia sukai bagi dirinya. Maka kita senang kita dapat nikmat, kita pun senang saudara kita dapat nikmat. Jadi jangan hasad lagi-lagi. Keburukan yang ketujuh dari sikap hasad, hasad ini dapat mengakibatkan seseorang lalai dari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia-Nya. Nah, jadi ini akan menjadikan orang tersebut lalai dari memohon kepada Allah taala akan karunia-Nya. Dia sibuk melihat karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Yang kedelapan, keburukan hasad, sesungguhnya hasad itu dapat menyebabkan diri pelakunya memandang rendah nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dia akan memandang rendah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia akan menganggap remeh nikmat yang Allah berikan tersebut. Ya, dia tidak akan hargai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ia merasa bahwa Allah tidak memberikannya apa-apa. Ya, ini jangan. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 atau yang ke-9 ya, keburukan hasad yang ke-9. Hasad ini merupakan akhlak tercela. Karena orang yang hasad selalu memantau nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain di tengah masyarakat dan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi manusia dari orang yang ia dengki dengan merendahkan atau meremehkan kebaikannya. Jadi ketika dia hasad, dia akan sibuk memantau nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi manusia dari orang yang ia dengki dengan merendahkannya atau meremehkan kebaikannya. Kemudian yang ke-9. Yang ke-10, afwan. Keburukan hasad yang ke-10, bahwa jika orang itu hasad, biasanya nanti dia akan bertindak melampaui batas kepada orang yang ia dengki. Maka orang-orang yang didengkinya tersebut akan mengambil, maka orang yang didengkinya tersebut akan mengambil kebaikan-kebaikan orang yang hasad tersebut pula pada hari kiamat. Jadi sesungguhnya jika orang yang hasad dengki itu bertindak melampaui batas kepada orang yang dia dengki, ya, nanti orang yang didengki ini bisa dizalimi oleh orang yang hasad ini. Kelak nanti di akhirat, di hari kiamat, orang yang didengkinya tersebut akan mengambil kebaikan orang yang hasad kepadanya. Jika kebaikan orang itu habis, maka keburukan orang yang didengki akan diberikan kepadanya. Nah, ini rugi, ini gara-gara hasad. Kesimpulannya bahwa hasad merupakan akhlak yang tercela, tetapi sangat disayangkan sifat ini banyak ditemui di kalangan para ulama dan para penuntut ilmu. Antara pedagang dengan pedagang yang lain, antara pelaku bisnis terhadap saingannya, dan sangat disayangkan adalah antara para ulama. Keadaannya ini lebih parah. Dan di antara para penuntut ilmu lebih parah lagi. Padahal mereka adalah orang-orang yang mestinya menjadi manusia yang paling jauh dari sifat hasad. Jadi harusnya penuntut ilmu ini adalah orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk selamat dari sifat hasad ini. Karena kalau mereka ini sudah hasad, keburukan hasad yang ada pada penuntut ilmu atau para ulama ini kadang melebihi dari yang lainnya. Maka wahai saudaraku, jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada seseorang dengan satu nikmat, berusahalah agar engkau pun seperti itu. Jangan membenci orang yang diberi nikmat itu. Kemudian ucapkanlah, Allahumma zidhu min fadlika wa'atini afdala minhu. Wahai Allah, tambahkanlah kepadanya karuniamu dan berikan kepadaku yang lebih utama daripada apa yang telah engkau berikan kepadanya. Maka hasad ini tidak bisa mengubah suatu keadaan yang Allah sudah takdirkan. Tetapi hasad, sebagaimana telah kita jelaskan tadi, ya, bahwa hasad ini hanya akan memberikan keburukan bagi orang yang melakukannya. Di dalamnya terdapat kerusakan dan bahaya yang 10 tadi kita sebutkan. Maka semoga orang yang memperhatikan akan menemukan yang lebih banyak. Ya, akan lebih banyak lagi kalau orang mau memperhatikan ayat Allah, fakta di lapangan. Orang yang hasad ini keburukan gak yang 10? Mungkin lebih dari itu, banyak sekali. Hendaklah seseorang mengetahui bahwa menjauhi sifat hasad dapat memasukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengabarkan adanya sahabat, ya, ada yang seseorang yang kelak masuk surga padahal para sahabat melihatnya tidak banyak melakukan amal saleh. Dia masuk surga dengan sebab sifat yang dimilikinya, yaitu tidak hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Boleh jadi kita ini ya tidak banyak amal salehnya, tapi jangan hasad. Jangan hasad. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada kelak nanti manusia yang masuk surga padahal sahabat itu melihatnya amal saleh tidaklah banyak, namun dia masuk surga lantaran dia tidak memiliki hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian bagian terakhir dari pembahasan malam ini adalah 6 obat hasad. Hasad ini adalah perkara yang sangat berbahaya bagi seorang penuntut ilmu. Setiap kali ia menganggapnya ringan, maka penyakit ini akan tumbuh dan mengakar di dalam dirinya. Hasad adalah perkara yang sangat berbahaya bagi seorang penuntut ilmu. Setiap kali ia menganggapnya ringan, maka penyakit ini akan tumbuh dan mengakar pada dirinya. Sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah sifat ghibtah. Apa itu ghibtah? Ghibtah itu berharap mendapatkan seperti apa yang ada pada saudaranya berupa kebaikan dunia dan agama, namun tidak membenci kedua kebaikan itu dari saudaranya, atau tidak mengharapkan agar kedua kebaikan itu hilang dari saudaranya. Ini bedanya hasad dan ghibtah. Kalau hasad itu benci, karena enggak berharap, sudah benci saja sudah hasad. Tapi kalau ghibtah, dia berharap mendapatkan kebaikan seperti apa yang didapatkan oleh saudaranya, dengan tidak ada kebencian sama sekali kepada saudaranya, bahkan keinginan agar saudaranya itu hilang darinya nikmat, tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasulita ala halakatihi fil haq. Yang pertama, seseorang yang atahu Allahu malan, seseorang yang Allah berikan harta kepadanya, fasulita ala halakatihi fil haq, lalu ia gunakan, ia habiskan harta tersebut di jalan kebenaran. Ini yang pertama, dia gunakan untuk infak, sedekah, di ibadah, dia berbakti sama orang tuanya, dia bangun fasilitas umum yang bermanfaat, dia bangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dia bangun pesantren, bangun masjid, bangun lembaga pendidikan. Nah, ini yang harus dihasadi mereka ini, artinya kita ghibtah kepadanya maksudnya. Yang kedua, rajulun atahu Allah al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang dikarunia Allah berupa hikmah, ilmu, lalu ia mengamalkan ilmu tersebut dan ia ajarkan. Ia amalkan dan ia ajarkan. Nah, hasad yang dimaksud dalam hadis ini adalah ghibtah. Lalu bagaimana caranya agar kita ini terlepas dari sifat hasad? Yang pertama, mendoakan teman kita tanpa sepengetahuannya. Kita doakan dia tanpa sepengetahuannya. Yang kedua, berusaha mencintainya, menanyakan keadaannya, keluarganya, tanya sekali-kali kalau lama enggak komunikasi. Yang ketiga, mengunjungi dan mengakui keutamaannya. Kita kunjungi, kita akui fulan lebih utama, lebih baik dibanding kita. Yang keempat, tidak rela dengan ketidakhadiran temannya, ejekan dan celaan yang diarahkan padanya. Kalau dia enggak ada, kita tanya kemana, kenapa enggak hadir, kenapa enggak ada, ya. Jangan rela saudara kita tuh diejek, dicela, dibela. Ya. Yang kelima, mendahulukan daripada diri sendiri. Kita dahulukan teman kita itu daripada diri kita sendiri. Dahulukan saudara kita daripada diri kita sendiri. Yang terakhir, yang keenam adalah meminta pendapat dan nasihat kepadanya. Ya, ketika kita meminta pendapat dan nasihat kepadanya, ini adalah salah satu bentuk kita untuk tidak hasad ya kepada saudara kita. Ini salah satu bentuk kita juga menghargainya, salah satu bentuk kita mengakui keutamaannya, sehingga dengan itu ya penyakit hasad ini pelan-pelan akan terkikis ya dari kita. Wallahu taala a'lam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dan menjauhkan kita dari sifat hasad. Hanyalah Allah yang memberikan taufik kepada kita. Sesungguhnya Dia Rabb yang Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.